Dan berikutnya dari 085291211 sekian sekian sekian, beliau menanyakan, Ustadz, saya mau nanya, orang tua saya sedang membangun rumah dan tempat usaha, tetapi uangnya adalah hasil pinjam dari bank. Mohon fatwanya. Sekali lagi, Ustadz, saya mau menanyakan, orang tua saya sedang membangun rumah dan tempat usaha, tetapi uangnya merupakan hasil meminjam dari bank. Mohon fatwanya. Kepada Ustadz Saibuddin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rumahnya, maka atau yang pertama, bahwasannya seseorang tidak diperbolehkan melakukan riba atau membantu terlaksananya riba dengan meminjam kepada siapapun dia yang menggunakan sistem riba, meminjam dengan perjanjian mengembalikannya lebih besar, menambahi apa yang telah dia pinjam dengan ketentuan yang telah ditetapkan saat dia meminjam. Adapun seseorang yang meminjam kemudian dia mengembalikan lebih banyak tanpa ada perjanjian, maka ini tidak apa-apa, bahkan ini perkara yang baik dalam rangka berterima kasih kepada orang yang meminjamkan uang kepadanya. Tetapi kalau dalam akad awalnya orang itu telah menetapkan bahwa nanti mengembalikannya lebih daripada yang dipinjam, atau dengan akad kalau pada hari yang telah ditetapkan dia tidak bisa mengembalikan sebagaimana tidak bisa mengembalikan pada waktunya, maka kemudian akan dibebani dengan bunga sekian, maka ini semuanya adalah riba yang tidak boleh bagi kaum muslimin untuk melakukannya. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk melakukannya karena ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, sehingga tidak boleh bagi kaum muslimin untuk meminjamkan dengan cara riba atau meminjam kepada orang yang menggunakan sistem riba, apakah itu bank ataukah itu orang ataukah itu badan apa saja yang menggunakan sistem riba, maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mengikutinya, mengikuti sistem tersebut, karena ini termasuk dari bentuk ta'awun alal ismi wal udwan, tolong dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rumah yang telah dibangun dari meminjam tadi, maka rumah itu tidak perlu dirobohkan, ya. Rumah itu tetap bisa dipakai, hanya saja dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah mengikuti sistem yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah mengikuti sistem yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari bentuk tolong-menolong dalam perkara yang Allah haramkan tadi. Begitu pula usaha yang telah dia lakukan adalah halal karena uang yang dia pakai adalah uang halal, uang meminjam. Apa hukum memakai berusaha dengan uang meminjam? Hukumnya halal. Nah, hanya saja dia berdosa dari sisi dia mengikuti riba. Adapun usahanya dia, maka selama usaha itu adalah usaha yang halal, ya, maka ini adalah perkara yang halal. Ya, tidak mengapa, usahanya tidak mengapa. Ya. Dari sisi kehalalannya itu insya Allah halal selama usahanya halal. Hanya saja dia terjatuh kepada riba, mengikuti riba, yang dia harus bertobat, segera menyelesaikan ribanya tadi, ya, sebelum dia kemudian nanti akan terus mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala karena masih dalam sistem riba, masih berhubungan dengan orang yang meminjamkan atau badan yang meminjamkan dengan sistem riba. Adapun yang dia pinjam, maka dari sisi halalnya untuk usaha adalah halal. Namun bisa jadi dari sisi barokah, ini bisa jadi akan berkurang barokahnya, karena dia menggunakannya dari dia meminjamnya dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban si penanya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang sudah dibangun dan yang sudah berjalan dari usaha tersebut insyaallah halal, hanya saja barokahnya yang bisa jadi kurang, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera menyelesaikan hutangnya yang dilakukan dengan cara riba tadi, dan kemudian tidak mengulangi lagi, ya, tidak, dan bertani tobat dengan cara dia meninggalkannya, menyesalinya, dan berniat kuat untuk tidak terjatuh lagi meminjam dengan cara yang riba, karena itu adalah telah terjatuh pada tolong menolong dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.